Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masuk pada bab baru dalam kitab Shalah, babu shalatil musafir wal marid, bab salat orang yang sedang safar dan yang sedang sakit. Nah, الأول yang pertama المسافر هو man taroka manzilahu وذهب إلى مكان آخر باستعدادي زاد في الغالب لغرب من الأغراب Al-musafiru man taraka manzilahu wa dhahaba ila makanin akhar. Bisti'adadi zadin لغرب من الأغراب. نعم بالزاد في الغالب. نعم لغرب من الأغراب. مسافر ialah orang yang meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat yang lain, biasanya dengan mempersiapkan perbekalan untuk satu dari beberapa tujuan yang diinginkan. Nah, dari definisi ini bisa kita ambil faidah bahwa seorang itu dikatakan musafir jika memiliki beberapa ciri. Yang pertama ialah taraka manzilahu, meninggalkan rumahnya, yakni perkampungannya. Yang kedua, dzaba ila makanin akhar, pergi ke tempat yang lain, tidak muter-muter di sekeliling rumahnya, tapi pergi ke tempat yang lain. Kan ada kan, keluar rumah tapi muter-muter, pakai sepeda motor atau pakai apa ini, sepeda pancal ya, ngelilingi rumahnya, muter-muter-muter. Dan yang ketiga, bisti'dadi zadin fil ghalib, yakni dengan mempersiapkan perbekalan untuk safar pada umumnya. Nah, kalau ada yang safar tanpa bekal itu gak umum ya. Nah, gak bawa uang, gak bawa perbekalan ya. Nah, gak umum ya. Paling kabur. Tapi dianggap safar juga, cuma gak umum ya. Umumnya dengan apa ini? Mempersiapkan perbekalan. Baik pakai tas atau tidak, yang penting bekal. Baik bekalnya itu makanan jadi atau uang, ya. Nah, baik yang praktis atau tidak. Nah, kemudian li gharabin minal aghrad, ciri berikutnya memiliki tujuan tertentu. Apakah tujuannya itu perkara yang mubah atau perkara yang sunnah atau perkara yang wajib, bahkan waliyadubillah untuk perkara yang haram. Itu tergantung tujuan masing-masing orang. Hasan, as-safar fi nafsihi kit'atun minal adabi, wa huwa fi nafsihi masyaqqatun wa juhdun. As-safar fi nafsihi kit'atun minal adabi, wa huwa fi nafsihi masyaqqatun wa juhdun. Safar itu sendiri, yakni semata-mata jalan begitu saja untuk pergi, sudah termasuk merasakan sebagian dari azab. Maksudnya apa? Yakni merasakan kesulitan dan kelelahan. Di adab di sini itu sesuatu yang tidak nyaman untuk apa ini? Tubuh. Jadi orang itu mau safar, jalannya saja. Nah, entah jalan kaki atau naik motor atau naik mobil atau naik apa. Itu sudah apa ini? Mengalami kepayahan, kelelahan. Bahkan yang naik pesawat sekalipun antrian ya, sebelum berangkat. Nah, ke bandara nunggu keberangkatan pesawat sudah kecapean ya. Nah, namanya kit'atun minal adab. Baik, Taris, lama kana safar kit'atan minal adabi, Wama kana safar kit'atan minal adabi. Rattaba syari'u alaihi. Rattaba syari'u alaihi. Ma rattaba minar rukhasi. Oleh karena safar itu termasuk bagian dari adab, yakni orang itu lelah, letih, ya enggak bisa yang wajar, enggak bisa istirahat dengan tenang. Nah, maka syariat menetapkan beberapa keringanan-keringanan untuknya. Wa kadzalika al-marid. Demikian juga orang yang sedang sakit. Arabi. Jaa at-tahfif. Fi ada'il wajibat anil marid wal musafir. Fil kitabi wa sunnati wa ijma'. Qala Allah ta'ala في سورة البقرة الآية الرابعة وثمانون والمئة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Keringanan untuk melaksanakan kewajiban bagi orang yang sakit dan safar disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Faman kana minkum maridan aw ala safarin, barang siapa dari antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka mengganti puasa di hari-hari yang lain. Baik. الخامس لا خلافة في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها لا خلافة في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها Tidak ada perbedaan pendapat tentang disyariatkannya kita mengambil rukhsah dari syariat jika dijumpai sebab-sebab yang membolehkannya. Maksudnya kalau kita sedang safar dapat rukhsah, ya kita ambil rukhsahnya. Ketika sedang sakit dapat rukhsah, ya kita ambil rukhsahnya. Jika memang benar-benar safar dan benar-benar apa ini? Sakit. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang disyariatkan untuk mengambil rukhsah tersebut. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits as-sabi' wal arba'un wa thalathumiyah. Hadis yang ke 347 An Aisyah radhiyallahu anha qalat dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya beliau berkata awalu ma furidatis salatu rak'ataini awal mula salat itu difardukan hanya dua rakaat fa ukirat salatus safar dan dua rakaat itu ditetapkan untuk sholatnya orang yang sedang safar. Wa utimmat sholatul hadar. Sedangkan sholat orang yang mukim dilengkapi dengan dua rakaat yang lainnya. Barakallahu. Mutafakun alaih, hadis ini disepakati oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Walil Bukhari dan di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari thumma hajara kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah fa furidat arba'an lalu salat fardu itu diwajibkan 4 rakaat wa ukirat salatus safari alal uwali sedangkan salat bagi yang safar tetap seperti semula 2 rakaat wa zada Ahmad Al-Imam Ahmad menambahkan illal maghriba fa innaha witrun nahar kecuali salat maghrib sesungguhnya sholat maghrib itu adalah witr nahar. Yaitu sholat siang hari yang ganjil. Penutup siang hari ya dengan ganjil. wa ila subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah, dan juga kecuali salat subuh enggak tambah rakaatnya, karena biasanya bacaan dalam salat subuh itu diperpanjang. Nah, hadis ziyadah di Ahmad sahih. Sahahahu al-Albani fi sahihah. Tambahan riwayat Imam Ahmad ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani dalam as-sahihah. فيه فوائد. الفائدة الأولى awalu ma furidatis shalah raka'ataini raka'atain, falamma hajara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zida fi salati dhuhri wal asri wal isya, hatta sirna rubaiyat, wabaqiyat sholatul maghrib salatan, wa kadhalika sholatul fajri. Rakaatain. Pada awalnya sholat itu difardukan dua rakaat. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka sholat duhur, sholat asar, sholat isya ditambah masing-masing menjadi 4 rakaat. Adapun maghrib maka tetap 3 rakaat seperti semula. Demikian pula subuh tetap 2 rakaat. Asalnya masru'iyatul qasri fi safar fi as-salawat arba'iyat, amal maghrib fa uqiyat 3, وكذلك الصبح ركعتان وكذلك الصبح ركعتان. Jadi disyariatkan untuk mengqasar salat ketika safar pada salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Salat duhur, salat asar, salat isya. Adapun maghrib fa ubqiyat thalathan, adapun salat maghrib tetap 3 rakaat. Wa qada dikasbuhu rakaatani, demikian pula salat subuh maka 2 rakaat. Asalisah اختلف العلماء في القصر عند السفر para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqasar salat ketika safar. Zahaba al-a'immatu as-salatah ila annahu mustahab. لأنه رخصة وليس عزيمة Imam tiga berpendapat bahwasanya mengqasar salat dalam safar itu hukumnya apa? Sunnah. Karena sifatnya ini apa ini? Rukhsah. Bukan keharusan. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu wajib. Wa nasarahu Ibnu Hazm. لأنه عزيمة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه Abu Hanifah berpendapat bahwasanya mengqasar salat dalam safar itu wajib. Dan pendapat beliau ini dibela oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Karena mengqasar salat ketika safar itu sifatnya azimah, keharusan, bukan rukhsah. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengqasar sholatnya ketika safar. Nah, wal aula lil musafir ala yada al qasr. Ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khurjan min al khilaf. Wa di anna al qasr afdal ijma'an. Nah, berarti kesimpulannya, orang yang sedang safar sebaiknya tidak meninggalkan qasar, yakni selalu mengqasar salatnya. Dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka keluar dari perselisihan, ya. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang apa ini? Wajib, laksanakan aja. Di samping itu, para ulama ijma mengqasar lebih afdal daripada apa ini? Itmam. Ya sudah. Lebih enak juga cuma dua rakaat. Nah. Dipilih enaknya saja. Nah. Jadi itu yang dimaksud tadi itu disyariatkan untuk mengambil rukhsah dari syariat. Taibar Kofikov. Ini sebagai pemanasan tentang kajian sholatul musafir wal marid. Masih banyak hadis-hadis tentang masalah ini yang akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Yassar wa humurana subhanakallahu hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa